de bayang a pernah kuidah ya ciram kune aku tatap na rempet aku lupa kai mergasi ku baba ras baru kain du benan de de bayangku maka bagai nakal jelendu laki nge pernah pandu jering ras parira bulung gadung belgang-belgang saja tutung-tutung ikan kulit timpas kel daging du bagi buah galiman tasak tamburi bulung na nande bayang, nande bayang. Ulah tata-tata kenturan karena kan mataku ngena. Ulah tata-tata kenagi karena kan banci resada bayangku maka bagai nakal jelendu laki nge pernah pandu jering ras parira bulung gadung belgang-belgang saja tutung-tutung ikan kuli timbas kel daging du bagi buah galiman tasak tamburi bulung na nandai bayang teku jadi ulang kata-kata kenturan karena kama teku ngena ulang kata-kata kenagi gelah banci kita resadar.